menyangkut masalah pembahasan teknis peribadatan hadis, saya akan mengungkap permukaan-permukaan, dan kalau kita ingin mengkaji lebih dalam lagi, satu bab saja di sini nanti itu akan menuntut pembahasan khusus dan seterusnya. Ini kayaknya kurang dulu. Fokusnya. Apa kedudukan hati dalam Islam? Coba cek apa? Ya jelas ya. Pertama, hadis dalam Islam, hadis Nabi maksudnya, yaitu setiap pegangan dari Rasulullah berupa perkataan, berupa perbuatan, dan berupa persetujuan. Itu juga hadis. Ma'udzifah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa taqriran. Ini definisi hadis yang disepakati oleh para ulama. Jadi hadis bukan hanya perkataan. Kalau Bapak Ibu membaca sebuah cerita dari Rasulullah atau dari para sahabat tentang perbuatan Rasulullah, ini namanya hadis Nabi mengenai perbuatan Rasulullah. Kalau Bapak Ibu pernah membaca sebuah riwayat tentang perbuatan sahabat, tapi disetujui oleh Rasulullah SAW, ini disebut hadis Nabi dari sisi takrir, persetujuan. Makanya hadis itu ada tiga dimensi. Pertama, ma'udhifa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dia datang dari Rasulullah SAW, haulat berupa perkataan, wa fi'lan berupa perbuatan, wa takriran berupa persetujuan. Contoh ya, ada seorang sahabat dalam perjalanan, suai dua itu. Lalu kemudian di tengah jalan dia kelaparan, mencari yang dimakan tidak ada, hanya menemukan sebuah binatang yang itu salah satu binatang buah, dan kalau langsung dia dimakan, akhirnya apa? Dia bunuh binatang itu, dia tangkap, dia makan. Setelah itu Khalid pulang ke Madinah, ketika ketemu Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menyetujui karena dalam kondisi darurat. Maka dalam konteks seperti ini bahwa Rasulullah menyetujui untuk mengambil yang haram ketika dalam konteks darurat. Akhirnya para ulama dipasang dan letakkan sebuah kaidah seperti ini, ad-daruratu tubihul mahdurat, bahwa dalam kondisi darurat seseorang boleh mengambil yang haram sekedarnya. Nah, ini hadis takrir namanya. Hadis yang berupa persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang seperti ini. Dalam bentuk yang paling mudah juga kita temukan. Nah, apa fungsi hadis atau kedudukan hadis? Pertama, hadis sebagai muakkid, penguat bagi Al-Qur'an. Contoh, dalam Al-Qur'an kita menemukan ayat aqimus shalah, tegakkan salat. Lalu kemudian ketika kita membaca hadis, kita menemukan bahwa Rasulullah bersabda, "Bunya Islam ala khumsin, Islam dibangun di atas lima pilar. Syahadat an la ilaha illallah, mengucapkan kalimat syahadat, wa iqamus shalah, dan menegakkan salat." Berarti ini dikuatkan oleh hadis disebut al-muakkid. Yang kedua, hadis berfungsi sebagai muakkid, penjelas Al-Qur'an. Contoh dalam Al-Quran, kita diperintahkan sholat, tapi tidak ada keterangan berapa rakaat sholat subuh, berapa rakaat sholat zuhur, berapa rakaat sholat maghrib, tidak ada. Itu kita tahu dari hadis Nabi. Makanya hadis Nabi sebagai mufassir, penjelas dari Al-Quran. Caranya salat, tidak ada yang salat. Jadi bagi tahu dengan kami. Makanya tidak bisa kita mengatakan bahwa aku tidak mempercayai pada hadis, aku hanya mengambil Al-Quran. Kalau hanya mengambil Al-Quran, dia tidak akan pernah bisa salat. Karena keterangan tentang salat adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang haji, Al-Quran yang menyampaikan waktu melihat itu waktu berbilang tidakkan haji, tidakkan umroh. Caranya bagaimana? Ada di sini. Makanya Rasul bersabda tentang salat. Qul kama ra'aytumuni usalli. Salatlah kamu seperti aku salat. Ikuti cara aku rukuk, ikuti cara aku sujud. Nah, makanya Bapak Ibu kalau salat jangan asal-asalan. Allah tidak akan menerima salat untuk orang yang asal-asalan. Sekalipun dia ikhlas, tidak cukup amal itu semacam ikhlas, tidak cukup. Harus ditopang dengan amal yang benar. Makanya nama Quran atau Quran tidak mulai sholat. Fawailun bin mukulli. Masuk neraka orang yang sholat. Kenapa kok masuk neraka? Ini sholat. Kata Allah, alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya adalah hal. Tidak usah ikut pada cara yang Allah ajarkan sebelum lulusnya. Untuk sholat saja, Allah menuntut mereka Jibril. Bagaimana cara sholat? Waktu sholat itu disini sholat itu oleh mereka Jibril. Yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan di sini kita pahami dari hadis. Hadis juga berfungsi sebagai mukhasid. Mukhasid artinya memberi pembusukan. Ya. Saya kasih contoh. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Diharamkan kepadamu bangkai. Apakah semua bangkai halal? Dikhususkan oleh hadis, Rasul bersabda, "Uhillat lana maitatan al-humu wal-jirad." Diharamkan bagi kami makan dua bangkai. Bangkainya ikan laut dan bangkai belalang. Ada. Ini jadi tidak semua bangkai halal dikhususkan. Ini kita paham dari hadis. Hadis juga berfungsi sebagai muqayyad. Muqayyad pengikat pada teks yang mengatur mana umum. Contoh dalam Al-Quran Allah berfirman, "At-tariqu was-sariqatu faqtu'u aydihima." Setiap pencuri harus dipotong tangannya. Apakah semua mungkin? Kalau hanya mencuri satu biji beras, masa dipotong tangannya? Mencuri 500 perak, mencuri dua tangannya. Di sini, ditakdir, diikat oleh keterangan lagi dari hadis Nabi, yaitu tuk pemulihan siyuk indina. Tangan dipotong kalau dia mencuri jumlah seperempat dinar. Dan lebih banyak lagi. Jadi minimal berbeda itu kalau kanan. Jadi tidak harus kemudian sendiri atau makan. Kalau makan itu tentu bagiannya. Ini keterangan dari hadis. Motif. Motif artinya menambah hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contohnya seperti bagi orang yang telah menikah lalu dia berzina. Hukumnya jenazah. Bagaimana hajarnya itu dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Quran kita itu berapa dalam hadis Nabi. Inilah kedudukan hadis. Makanya kita tidak mungkin paham Al-Quran kalau tidak belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perhatian para ulama terhadap hadis? Pertama, al-fiqh. Para ulama bersungguh-sungguh menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak pernah kenal lelah mendatangi majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pun di tengah musim yang sangat panas. Allah sallallahu alaihi wasallam lumayan jauh dari Nabi di musim yang sangat panas itu pada sahara sangat membuat seorang menderita yang berjalan bagaimana angin yang panas dan seterusnya. Tapi Umar sempat untuk bergantian bersama tetangganya mendatangi Masjid Rasulullah supaya mendengarkan Nabi. Jadi ada Umar yang belakang mendatangi dan kemudian kita berkata yang hari ini aku mendengar dan Rasulullah telah balik begini. Besok harinya kalau ada sempat sahabatnya tetangganya datang dan dia menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitulah seterusnya bagaimana para sahabat bersungguh-sungguh mendengarkan Nabi. Akhirnya menempuh perjalanan yang jauh. Bagaimana Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah, ketika dia mendengar satu hadis yang bunyinya yuk sekena yaulah ya kufar Allah gula akan dikumpulkan dari kiamat orang-orang yang dihidupkan kembali oleh Allah Taala di hari kiamat di mana masyarakat saja tanpa sadar dan dia senang. Aduh, siapa yang tak bisa bertanya kepada sahabatnya? Kamu dengan diri siapa? Dia menjawab, dari Unai. Jadi kamu tidak mendengar langsung Rasulullah? Tidak. Pas kamu begitu, aku sangat tega untuk Unai. Unai di mana? Unai di Mesir. Di Mesir? Iya. Dari Madinah ke Mesir. Di hari itu, satu kerjanya menambil kudanya berangkat. Menuju Mesir. Hanya untuk mengetik satu hadis. Karena dia tidak tahu mengarah hadis, dia tidak tahu orang saja yang tidak menjelaskan dulu dulu. Dia tahu cara. Akhirnya dia berangkat ke Madinah. Hanya untuk mengetik satu hadis. Perhatikan Pak. Perjalanan yang mudah itu ditempuh dengan perjalanan 2 bulan lagi. Begitu sampai di Mesir, dia mencari di mana Unai. Begitu ketemu Unai, dia menanya segera Unai. Lakukan perhatian dengan Madinah. Aku telah ada di tempat mereka. Sampai ke sini, hanya untuk mengetik satu hadis tentang dikumpulkan yang manusia pada masyarakat. Benarkah kau telah mendengar Rasulullah SAW? Iya, kata saya. Terima kasih. Syukur. Langsung pula ke Madinah. Tidak mampir dulu. Jalan-jalan, lihat film, lihat film itu lah. Langsung pasang-pasang. Langsung mereka balik ke Madinah. Hanya untuk mengetik satu hadis. Perhatikan, betapa luar biasa Bapak Ibu perjuangan para sahabat menjaga kebenaran dari Nabi. At-Tadwin mengumpulkan hadis dalam bentuk buku. Ini telah terbukti, sekarang telah dikumpulkan hadis-hadis berupa Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bapak Ibu, kita sudah tidak perlu lagi capek-capek mencari satu hadis seperti para sahabat. Sekarang kita dapat tinggal datang ke toko buku mampir baca, tinggal baca di bawah AC sambil berkursi, tidak usah menunggu berangkat. Sekarang ya Allah Bapak Ibu sudah tinggal baca, tidak sempat membaca. Bagaimana capeknya para ulama dahulu, mereka berjuang habis-habisan untuk mengumpulkan ini, untuk menjaga keaslian agama ini. Tapi saya karya besar para ulama itu yang begitu luar biasa kurang banyak dihormati oleh banyak orang Islam sehingga banyak sekarang orang Islam yang justru perbuatannya melanggar tuntunan Allah dan Rasulnya padahal resepsi begitu lengkap. Kalau mulut melanggar mereka mungkin tidak pernah mendengar. Kalau sekarang melanggar apa alasannya? Semua sudah ada dari begitu nanti saja kita sudah begitu banyak kemudian mendapatkan ilmu. Buku-buku sudah dicetak begitu banyak. Dulu bahkan untuk menyalin satu buku mereka harus mencari pada zaman dahulu tidak tahu fotokopi tidak ada, mereka tulis dengan tangan mereka. Makanya ketika mereka minum satu buku ada yang dengan cara tulis kembali, ada yang dengan cara menghafalnya. Seperti Imam Al-Ghazali, dia pinjam satu buku Sahih Bukhari kepada kawannya. Karena dia tidak sempat menulis, akhirnya apa? dia baca buku itu 1000 kali sampai hafal, hafal nama-namanya, hafal isinya dan sebagainya. Begitulah semua para ulama dahulu cara menjaga Nabi sehingga hadis ini sampai kepada kita dengan selamat. Ini namanya at-tadwir. Selanjutnya hasanah, artinya menjaga hadis dengan sanad, yaitu mengumpulkan nama-nama para perawi yang sambung menyambung sampai kepada teks hadis. Jadi antulan, kol keluar. Jadi pelan-pelan. Dia berasal dari pelan-pelan. Dia berasal dari pelan-pelan. Terus dari pelan-pelan sampai terakhir berkata seorang sahabat dan berkata Rasulullah SAW. Ini namanya hasanah. Inilah Bapak Ibu bagaimana para ulama menjaga hadis dengan adanya nama-nama sanad. Makanya tidak bisa ditipu. Satu hadis agama yang mempunyai silsilah sanad para perawi Islam. Yang lain Pak sudah hilang nama-nama itu. Bahkan mungkin sudah tidak ada lagi nama-nama itu. Makanya tidak mungkin mengubah Islam, tidak mungkin. Karena Allah sudah menjaga dengan ada jalan. Asyarah itu menerangkan misalnya. Banyak buku hadis disyarah seperti Fathul Bari, syarah hadis Sahih Bukhari. Kemudian ada Imam An-Nawawi menulis sebuah kitab syarah Sahih Muslim yang isinya adalah keterangan. Keterangan hadis Nabi, keterangan nama perawi dan sebagainya. Inilah perhatian para ulama terhadap Nabi. Dan ini Pak berjilid-jilid. Sahih Bukhari dicetak sekarang menjadi ada yang 10 jilid, ada yang 15 jilid, sebagainya. Syarahnya. Saya mesti juga begitu. Al-Bukhari meletakkan indeks kalimat hadis supaya kita mudah untuk mendapatkannya. Ada indeks nama-nama perawi, katakanlah indeks hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam oleh Abu Bakar Siddiq. Ada indeks hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq atau Abu Hurairah. Ada indeks hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far dan seterusnya. Ini disebut Al-Bukhari. Supaya kita dimudahkan untuk mendapatkan hadis itu. Kalau sekarang kita sudah tahu sudah, kenapa? Karena kita sudah cukup dengan menulis satu kalimat dalam komputer dan kita sudah mendapatkannya. Perhatikan, panjang ini berupa sanad. Jadi, sanad itu adalah kumpulan para perawi atau silsilah para perawi yang sambung menyambung sampai kemudian kepada matan. Matan adalah teks hadis. Maka setiap hadis kalau tidak punya sanad itu kedudukannya menjadi lemah. Para ulama tidak mau menerima hadis tanpa sanad. Kok akan sampai sanad? Satu perawi bilang itu langsung dianggap hadis ini dhaif lemah. Itulah. Kok akan satu perawi bilang? Satu perawi dikenal pembohong, langsung otomatis hadisnya ditolak. Kok akan satu pembohong? Satu perawi saja. Ada tanda-tanda pernah pembohong. Ini pernah pembohong. Langsung hadisnya ditolak. Contoh ini. Ada salah seorang perawi, hadis. Dia ingin mengecek hadis yang dia pernah dengarkan dari gurunya. Dia bertanya kepada gurunya. Wahai guruku, dari mana kau dapat di sini? Dari situlah. Di mana situlah? Di Bangla. Langsung datang ke Bangla. Dicek. Benarkah kau telah meriwayatkan dari sini kepada guruku? Oh benar. Dari mana kau dapatnya? Dari Syekh pula. Syekh pula di mana? Di Mesir. Rahmat Mesir. Begitu jangan mencari yang lewat. Sampai di Mesir, kemudian dikali. Benarkah wahai Syekh kau telah meriwayatkan dari sini? Iya benar. Terima kasih, syaitan. Terus kawan dari sana, dicek pula. Di mana? Di sini dia. Di sini dia. Dicek. Begitulah mereka. Sangat mengecek hati. Dengan perjalanan kejam sekali. Makanya kita mendengar salah seorang ulama hadis bernama Ibnu Hibban. Dia mengatakan, Tatal batu ila al-fayn syekh. Aku telah berguru dalam menjadi hadis kepada 2000 syekh. Begitulah mereka menjadi hadis. Dari guru-guru, dari guru-guru sampai mereka mendapatkan puncak. Berhenti mereka menjadi kalau sudah mengatakan bahwa mana gurunya syekh. Dia mengatakan, guru saya sudah meninggal dunia. Lalu dia berhenti. Berarti sampai di sini, dari situ, diwariskan. Kalau suatu hari, begitu sampai di satu tempat, katakanlah dia mengatakan, dari mana kau menarikkan? Dari sini, dari syekh itu. Dia pergi ke syekh itu. Pernah dalam sebuah kisah, dia begitu sampai di rumahnya syekh itu, ternyata syekh ini menipu ayam. Dia ingin menangkap ayam, dia pegang makanan, lalu kemudian dia panggil, kiri. Begitu ayam mendekat, ditangkap. Murid ini yang menjadi hadis mengatakan, syekh ini membohongi ayam, jangan diambil hadisnya. Langsung dia pergi, langsung hadisnya dia ke rumah. Kenapa? Karena tidak mustahil orang yang masih ada sifat penipunya, dia akan menipu orang lain. Sampai pun kepada ayam. Begitulah hati-hati mereka dalam mengecek hadis. Perhatikan Bapak Ibu, sungguh luar biasa perjuangan para ulama, bukan asal-asalan dalam mengecek hadis. Inilah sebuah asnah, yaitu kumpulan para penulis yang panjang dan bersambung-sambung sampai kemudian mereka menemukan teksnya, disebut dengan matan. Apa ciri kehati-hatian para ulama dalam mengumpulkan hadis? Pertama, at-taklim. Mereka mempersedikit periwayatan hadis, kecuali yang mereka yakini hadis benar. Banyak mereka hafal hadis, banyak. Tapi apa yang belum mereka yakin hadis mereka tinggalkan. Ini namanya at-taklim. Yang kedua, at-tasabbuh. Mereka melakukan pengecekan. Benarkah hadis ini? Seperti tadi, dari Abdillah. Dia at-tasabbuh mengecek langsung kepada Unais. Benarkah wahai Unais, kamu telah benar dengan hadis ini dari semua kala? Benar, dia mengecek langsung. Pernah satu hari Umar juga mendengar hadis tentang salah. Jadi Abu Bakar Al-Ali dia mengetok rumah Umar. Diketok, lalu kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tidak dijawab. Assalamualaikum. Yang kedua, tidak dijawab. Assalamualaikum. Yang ketiga, tidak dijawab. Akhirnya dia pergi. Begitu pergi, Umar manggil. Dia pulang, Umar pulang. Kenapa kau pergi? Dia menjawab, salam dulu kok. Kalau kamu sudah mengucapkan salam, dia akan tidak dijawab. Pergi. Lalu Umar mengatakan, dari mana kamu berhasil? Jadi itu loh, kata Umar, saya minta saksi. Akhirnya dipanggil kepada saksi, lalu Umar percaya. Sampai pun kepada sesama sahabat, masih para ulama, para sahabat melakukan pengecekan. Al-Quran dicek dengan Al-Quran. Setiap mereka yang menerima hadis dibandingkan dengan Al-Quran. Makanya para ulama terdahulu, mereka berulang-ulang dengan Al-Quran. Karena takut hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Maka jika ada hadis bertentangan dengan Al-Quran, maka berarti itu dhaif. Ini cara ngeceknya untuk mengetahui apakah hadis itu dhaif atau kuat. Selanjutnya, as-su'al. Anil riwayat. Anil ruwayat. Mengecek kondisi perawinya. Satu persatu. Pernahkah ini berbohong? Pernahkah ini menipu? Kalau pernah berbohong, tolak hadisnya. Atau perawi ini hafalannya lemah, sehingga lupa. Kalau dia punya hadis banyak salahnya, tolak hadisnya. Karena mungkin salah. Benar dia tidur, tapi mungkin dan lemah hafalannya ditolak juga. Dan seterusnya. Begitulah Bapak Ibu, kehati-hatian para ulama dalam mengenai hadis. As-su'al an-nuwar. Mengecek kondisi perawi. Al-Rehlah. menemui langsung perawi aslinya. Ini juga termasuk kehati-hatian para ulama seperti tadi yang diceritakan tentang Jabir bin Abdullah ketika mengecek hadis langsung kepada Unais. Mukolah melakukan perbandingan dengan hadis lain, dicek, dibandingkan, apakah ada pertentangan tidak, dan seterusnya. Inilah kehati-hatian para ulama dalam mengecek hadis. Akhlak para perawi, pertama ikhlas. Tidak boleh seorang perawi menurut hadis dia ingin di orang. Tabliul ilm punya semangat menyampaikan ilmu. Kalau mereka pemalas, tidak mungkin menjadi perawi. Ikhlas besar bersungguh-sungguh menghormati guru. Dia mencari. Makanya satu orang ustaz dimanapun berada dikejar oleh para perawi. Dia mencari dan mencari sampai ketemu. Ini termasuk ikhlas besar. Al-jirtu fi ta'allum, bersungguh-sungguh belajar. Ini akhlak para perawi. Mereka mencatat, mereka menghafal. Makanya Bapak Ibu, tidak sedikit para ulama yang sekali membaca, mereka mengulang-ulang membaca. Imam Al-Ghazali membaca kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i, seratus kali. Dia mengatakan, walaupun risalahnya. Ini asbabnya. Aku membaca Ar-Risalah karya Imam Syafi'i, seratus kali. Begitulah para ulama bersungguh-sungguh belajar. Al-amal bil ilm, mengamalkan ilmu. Tidak mungkin seorang perawi tidak mengamalkan apa yang didapatkan. At-ta'lim, mengajarkan ilmu. Ini termasuk akhlak para perawi. Dia adalah seorang yang selalu menyampaikan hadis dimanapun dia berada. Setiap ketemu dengan seorang, menyampaikan hadis Nabi. Tidak pernah dia berhenti. Sehingga hadis Nabi benar-benar menyebar kepada semua umat Islam. Cara periwayatan hadis. Pertama, as-sima'. As-sima' artinya apa? Guru membaca hadis yang dia sudah diriwayatkan dari gurunya dan murid yang mendengarkan. Ini namanya as-sima'. Jadi guru dia kumpulkan hadis yang pernah diriwayatkan dari gurunya lalu kemudian sampai kepada muridnya. Muridnya mendengarkan. Ini namanya as-sima'. Yang kedua, al-'aqd. Guru mempunyai buku yang berisi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh guru, diserahkan kepada muridnya, tolong dibacakan. Murid yang membaca itu dan guru mendengarkan. Lalu kemudian saya bolehkan kamu meriwayatkan ini. Yang ketiga, al-munawalah, menerima langsung dari guru secara tertulis. Gurunya menulis hadis. Lalu mengatakan, ini hadis yang sifat aku, yang pernah aku lakukan dari sebulan. Sebulan, ini saya kata kepada kamu, silahkan kamu riwayatkan kepada orang lain. Orang murid kamu, ini namanya Al-Munawwarah. Al-Ijabah, mendapatkan izin dari guru. Artinya apa? Guru punya buku, dia percaya kepada muridnya, lalu kemudian mengatakan, wahai muridku, aku izinkan kamu untuk meriwayatkan semua hadis yang terdapat dalam bumi, disebut al-ijazah. Al-wasiyah, dengan sistem wasiat. Artinya apa? Guru menjelang wafatnya, dia mengumpulkan murid-muridnya, lalu dia mengatakan, saya wasiatkan kepadamu, wahai murid-muridku, semua hadisku yang terdapat dalam buku-buku ini, aku wasiatkan untukmu agar kamu riwayatkan kepada generasi sudah kamu. Begitu cara para ulama dalam meriwayatkan hadis. Syarat orang perawi, satu, kalau seorang muslim, orang kafir tidak terima hadisnya. Yang kedua, al-bulugh, dia sudah balik, anak kecil yang belum paham tidak terima hadisnya. Yang ketiga, al-aqil, yang punya akal, orang gila tidak terima riwayatnya. At-taqwa, seorang yang bertakwa, tidak pernah bermaksiat. Seorang yang pernah bermaksiat, ditolak hadisnya. Al-mu'ah, menjauhkan dari syubhat. Menjauhkan syubhat. Tempat-tempat maksiat dijauhkan. Kalau pernah kena syubhat, hadisnya lemah, masuk. Atau kuat hafalannya, teliti, dan tidak lemah. Kalau pernah lupa sedikit pun, hadis yang lemah. Perhatikan, di sini para ulama begitu hati-hatinya dalam mengecek hadis ini. Istilah-istilah yang digunakan para ulama untuk kondisi perawi. Kalau kondisi, kalau sang perawi tidak pernah ada yang menyebutkan namanya di buku-buku para perawi, tidak disebutkan namanya. Para ulama tidak pernah itu, disebut ini mubham, orang ini mubham, tidak ada yang kenal, sudah, hadisnya ditolak. Ada hadis, kata-kata, disebutkan nama itu sebuah nama. Dalam kumpulan para perawi, ada nama-nama yang mirip. Tapi, di antara nama yang mirip ini, ada yang sikok, ada yang lemah. Sikok artinya kuat, orangnya bijak, tapi ada yang kokoh. Nah, lalu kemudian disebut, dia cek hadisnya. Ini, hadis ini ada perawi ini. Ini yang mana? Apakah ini Syekh Fulan yang membohong atau ini Syekh Fulan yang jujur? Nah, hadis seperti ini disebut al-muhman. Akhirnya itulah juga. Kenapa? Meragukan. Karena ada peraturan perawi yang meragukan apakah ini Syekh Fulan yang membohong atau Syekh Fulan yang jujur. Begitu hadis ini para ulama dalam mengecek ini. Kalau ada hadis, tidak ada satupun perawi yang melakukan hadis ini kecuali suara. Disebut majmu'ul ayn. Jadi orang ini majmu'ul ayn. Ini juga termasuk yang lemah hadisnya. Kalau ada hadis diriwayatkan oleh seorang yang tidak jelas apakah perawi ini jujur atau pendusta, tidak ada satupun orang yang memberikan keterangan atau rekomendasi, maka juga disebut ini majmu'ul hal. Perawi ini disebut majmu'ul hal, maka hadisnya yang dhaif dan seterusnya. Ada seorang perawi tidak pernah dikenal oleh seorang ulama, tercantum dalam hadis, tidak ketahuan ini siapa orangnya, maka disebut maklumul hal, maka akhirnya juga hadisnya dianggap lemah. Tapi kalau lemah, perawi ini dikenal oleh semua orang, semua kenal di sini, semua orang kenal perawi ini, dia baik, maka itu maklumul hal, maka hadisnya menjadi kuat, karena dia telah dikenal oleh semua orang. Seperti Imam Bukhari, dia terkenal sebagai seorang ulama yang hafalannya kuat, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbuat maksiat. Kata Imam Bukhari mengatakan, "Ma kadzab tumundu'an baraku, aku belum pernah berdusta, ya aku balik. Aku belum pernah berbuat maksiat, ya aku balik." Imam Bukhari. Dan pernah dicek oleh para ulama kekuatan hafalannya. Jadi pernah Imam Bukhari dipanggil ke Baghdad. Ada 10 ulama hadis. Dia menguji kemampuan Imam Bukhari. 10 orang ini telah sepakat untuk mengambil beberapa hadis yang sanadnya atau para perawi yang disukai dicampur aduk. Ini perawi ini letakkan di sebelah surat, dicampur aduk, kacaukan di sini. Termasuk lafal teksnya dikacaukan, sudah cek semua. Akhirnya apa? Begitu Bukhari datang, masing-masing syekh menyampaikan hadisnya yang sudah dikacaukan itu. Kata Syekh Fulan, Syekh pertama, An Fulan bin Fulan, Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Begini. Lalu kemudian, Syekh yang kedua, An Fulan bin Fulan, Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus begitu, sampai 10 Syekh. Lalu kemudian Imam Bukhari mengatakan, Amma as-syaikhul awwal, adapun syekh yang pertama, yang mengatakan, dia ulangi, teks yang salah itu dan Imam Bukhari, An Fulan bin Fulan, itu yang benar bukan begitu. Yang benar begini, An Fulan bin Fulan, hadisnya yang benar begini. Adapun syekh yang kedua, kamu tadi mengatakan begini. Yang benar begini. Syekh yang ketiga, kamu tadi mengatakan begini. Yang benar begini. Sampai yang salah, dia apa? Imam Bukhari. Lalu kemudian dibenarkan. Silsilah syekh itu. Makanya, Sahih Bukhari menuruti buku yang tersohih setelah Al-Quran. Karena kekuatan akal Bukhari dan kejujuran yang Bukhari. Ini seorang yang terkenal. Tingkatan para perawi. Para ulama membagi-bagi dengan istilah tabaqatul muhaddisin, tabaqatul ulama. Tabaqat artinya tingkatan generasi. Ada generasi perawi dari sahabat. Ada generasi perawi dari tabi'in. Tabi'in adalah generasi sudah sahabat. Ada generasi perawi dari muhadramun. Muhadramun adalah orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi, tapi tidak pernah ketemu Nabi. Ada juga muhadramun adalah orang-orang yang masuk Islam di zaman sahabat, tapi tidak pernah ketemu sahabat. Nah, di sini muhadramun. Perawi di kalangan tabi'in, yaitu sudah menjadi sahabat, dan perawi di kalangan tabi'in tabi'in. Setelah jadi tabi'in, begitulah seterusnya. Ada gelar-gelar akademis yang oleh para ulama disebutkan. Pertama al-mutiq, yaitu perawi yang kalau dia menuliskan hadis pakai sanadnya, disebut al-mutiq. Ini ahli sanad, disebut al-mutiq. Yang kedua al-muhaddits, seorang yang spesialis di bidang hadis dan ulumul hadis. Dia ahli di bidang hadis, ahli di bidang ulumul hadis, disebut al-muhaddits. Ada seorang ulama yang dia hafal mayoritas hadis. Tidak semua, tapi hampir semua hadis hafal. Hampir semua disebut al-hafiz. Ada al-hujjah, yaitu hafal banyak hadis dengan teliti. Lain lagi hanya hafal aja, tapi ini dengan teliti dia dengan sebutan ilmu rijalnya dan sebagainya. Para ulama yang menang disebut al-hujjah. Yang paling tinggi adalah al-hafiz. Ini belum paling tinggi, menjerat paling tinggi, yaitu al-hafiz yang kenal semua hadis dan kenal semua sanad, kenal semua perawi. Jadi kalau sudah kita ingin tahu dia cek perawi ini jujur atau pembohong, tanya kepada al-hafiz ini. Dia mengatakan dia pembohong. Dia cek siapa perawi itu jujur atau pembohong. Dia jujur. Ini dari al-hafiz, semua perawi yang kenal itu al-hafiz. Puncaknya adalah Amirul Mukminin bil Hadis, yaitu seorang Amirul Mukminin sudah imamnya para hadis. Ini dia telah hafal semua hadis dan dia kenal semua perawi yang kenal sampai ini namanya Amirul Mukminin. Dan Imam Bukhari mencapai tingkatan ini, mencapai tingkatan Amirul Mukminin bil Hadis. Perhatikan Bapak Ibu, betapa luar biasa tingkatan akademis dari para perawi hadis. Masih ada waktu pak? Sedikit. Saya katakan tadi itu bahwa ini sangat panjang dan ini sangat penting. Kita kenal dengan mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah disampaikan, dan kita akan membahas lebih dalam lagi jika ada waktu tentang hakikat faktor-faktor apa saja yang menunjukkan hadis ini sahih atau dhaif. Jadi mana dia tahu, itu akan dibahas pada pembahasan yang belum ada waktu lagi. Belum dikenalkan beberapa hal yang belum membuat. Ya silakan.